بارك فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، يقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-120, yang 135, 136 dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk menyampaikan kepada kaumnya setelah didakwai, diajak, dinasihati, diingatkan, masih saja banyak yang enggan untuk mengikuti Rasul. Walaupun ajakan ini disertai dengan burhan, dengan dalil, keterangan, bahkan dengan mu'jizat-mu'jizat, mereka diajak tapi mereka menentang. Qul ya qawmi i'malu, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan ini. Qul, katakanlah Rasul kepada kaum, ya qawmi i'malu, wahai kaumku, silakan kalian beramal sesuai dengan apa yang kalian inginkan dari keyakinan kalian setelah kami ngajak, kami mengingatkan, kami menasihati. Kalian tetap bersikuku dengan keyakinan kalian yang menyimpang kekufuran, kesyirikan. Kalian masih tetap ingin dengan itu, silakan kalian melakukannya. Bukan berarti di sini silakan adalah pembolehan dan pengesahan lah. Ini tahdid, bahkan tahdid, ancaman. Silakan kalian melakukan apa yang kalian ingin lakukan dari kesyirikan. Inni amil, aku juga akan melakukan apa yang aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan jalan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah syariatkan kepada kita. Silakan kalian beramal, kami juga akan beramal. Setelah kami mengajak kalian, kalian tidak mau, baik. Ya lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian yang kalian anut, dan untuk kami agama kami, untuk kami agama kami yang kami anut. Ini amin, aku akan berusaha beramal sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Nanti kita tengok. Fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar. Barakallahu fikum. Fasawfa ta'lamun, niscaya kalian akan tahu nantinya ketika telah datang ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua masuk ke alam akhirat, siapa gerangan yang akan mendapatkan kebaikan? Kami atau kalian? Masyaallah. Innahu la yuflihu adh-dhalimun. Sesungguhnya tidak akan pernah beruntung orang-orang yang aniaya. Tidak akan pernah beruntung orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucapan i'malu, silakan kalian beramal, kami juga akan beramal, ini bukan pembolehan, bukan pengesahan, bukan pembenaran, tapi ini adalah tahdid, ancaman. Karena di akhir ayat ini Allah mengatakan innahu la yuflihu zalimun. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya orang-orang dari zalim itu tidak akan pernah beruntung. Barakallahu fikum. Jadi ya, silakan kalian kalau kalian masih tetap bersikuku dengan kehendak keinginan kalian, setelah diingatkan tentang ketauhidan, kalian enggan untuk mengikutinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kesyirikan yang mereka lakukan. Dan apa sih arti kesyirikan ini? Allah mengatakan wa ja'alu lillahi mimma dhara'a minal harthi wal an'ami nasiba. Wa ja'alu, dan mereka menjadikan ini orang-orang musyrikin wa ja'alu lillahi mimma dhara'a minal harthi wal an'ami nasiba. Mereka memberikan sesembahan dari kurban, bahasanya kita, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi musyrik itu menyembah Allah, menyembah juga yang lainnya. Kita perhatikan, wa ja'alu lillahi mimma dara min al-harthi wal an'ami nasiba. Dari tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan, mereka persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal an'am, demikian juga dari binatang ternak, mereka sembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Yani dengan bentuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, membagikannya sembelihan itu dan biji-bijian tersebut kepada para fuqara, orang-orang miskin, tamu-tamu yang datang, orang-orang yang membutuhkan. Barakallahu fikum. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Faqalu hadza lillahi bi za'mihim. Mereka mengatakan ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi yang lain juga mereka memberikan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Untuk patung, berhala, kuburan dan yang lainnya. Mereka mengatakan wa hadza li syurakaina. Ini untuk sekutu-sekutu kami. Yaitu tuhan-tuhan yang lain. Masya Allah. Jadi bahwa seorang menyembah Allah Subhanahu wa taala tidaklah cukup. Tidaklah cukup bahwa seorang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus ayyakfura bima yu'badu min dunillah. Dia harus mengkafiri semua sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena musyrikin di zaman Rasulullah, mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Cuma mereka juga menyembah yang lainnya, maka mereka dengan ini dicap musyrikin, kufar. Barakallahu fikum. Yang namanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yakni betul-betul hanya Allah yang dia sembah, yang dia ibadahi. Sebagian orang mengaku muslim, syahadat, salat, puasa, zakat, haji, masyaallah. Tapi di sisi yang lain dia juga melakukan ibadah kepada yang lainnya. Berdoa kepada wali, bukan kepada Allah, kepada wali. Dia berdoa meminta, ketika dia sakit minta kesembuhan, ketika dia sempit dia minta kelapangan, ketika dia kekurangan dia minta kelimpahan. Barakallahu fikum. Subhanallah. Mereka pun menyembelih di sana untuk barakallahu fikum, untuk kuburan tersebut, untuk wali, bernadar, ruku, sujud, i'tikaf dan berbagai macam ibadah-ibadah yang mereka lakukan, menyembelih. Subhanallah. Dan mereka tidak menganggap itu kesyirikan, padahal itu adalah bentuk dan inti kesyirikan yang sesungguhnya. Wallahul musta'an. Fama kana li syuraka'in fala yasilu ila Allah. Dan apa yang mereka peruntukkan untuk sekutu-sekutu mereka, maka mereka tidak akan geser untuk mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Masya Allah. Dan apa yang mereka peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka masih bisa untuk memberikannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah SWT mengatakan, sa'ama yahkumu, betapa jelek apa yang mereka lakukan. Baik, inilah inti kesyirikan yang sesungguhnya. Baik. Sebagian orang mengatakan yang penting Anda telah mengatakan la ilaha illallah, Anda kelas sudah jaminan surga. Apapun yang kalian lakukan. Baik. Dia lupa bahwa di dalam syariat kita ini ada istilah riddah. Ada istilah riddah. Murtad. Untuk pelakunya dicap murtad. Perlakuannya riddah. Walaupun dia telah mengatakan la ilaha illallah berkali-kali, beribu-ribu kali. Kalau dia melakukan pembatal la ilaha illallah, maka dia adalah kufar, musyrik. Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun di kehidupan masyarakatnya masih diakui sebagai seorang muslim. Subhanallah. Tidakkah orang-orang munafikin yang dikatakan bahwa mereka fiddar fil asfali minan nar, kekal dalam api neraka, juga mengatakan la ilaha illallah. Barakallahu alaikum. Berarti di dalam Islam ini ada istilah pembatal-pembatal keislaman. Kapan dilakukan? Maka orangnya dicap murtad. Dia akui bahwa dia keluar dari Islam atau tidak. Ketika dia melakukan pembatal itu, maka dia dicap kafir. Dicap kafir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah guna dan manfaatnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengakuinya sebagai seorang muslim. Walaupun semua orang mengakui, oh dia muslim, dia bagus, dia sholat, dia mengatakan la ilaha illallah dan seterusnya. Subhanallah. Justru orang-orang kufar, musyrikin di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih paham tentang makna la ilaha illallah, sehingga mereka ketika enggan untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, mereka tidak mau mengatakan la ilaha illallah. Karena mereka sangat paham makna la ilaha illallah, yakni la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang boleh disembah. Barakallahu fikum. Dan semua sesembahan selain Allah adalah batil. Baik, tidak ada boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika mereka disuruh untuk mengatakan la ilaha illallah, karena mereka sangat paham konsekuensinya, mereka harus tinggalkan berhala, patung, kuburan dan berbagai macam tuhan-tuhan ini. Mereka harus tinggalkan. Apa jawaban mereka? Aja'alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini mengajak kita untuk menyembah hanya satu Tuhan? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala? La hawla la quwata illa billah. Wa ma kana li syuraka'in fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila syuraka'in. Sa'a ma yahkumun. Betapa jelek apa yang mereka lakukan. Subhanallah. Padahal kesyirikan ini adalah hanya at-tark. Tark. Yani meninggalkannya. Barakallahu fiikum. Dengan cara kita meninggalkannya dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dicap muwahhid. Barakallahu fikum. Kita dicap dan dianggap muwahhid, orang yang mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang banyak yang disembah dari tuhan-tuhan. Semuanya dibuang, semuanya diingkari, semuanya dikufuri kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang hamba nantinya di hari akhirat dikatakan kepadanya, bagaimana seandainya engkau memiliki dunia dan seisinya, adakah engkau mau dan rela menyerahkannya untuk menebus dirimu dari adab api neraka ini? Maka dia pun mengatakan, naam, iya, saya akan menyerahkannya dan menjadikannya tebusan untuk aku bebas dari adab api neraka ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad aradtu minka ahwana min dhalik. Sungguh aku dulunya telah menginginkan dari engkau sesuatu yang lebih mudah dari itu. Siapa di antara manusia yang pernah menguasai dunia seluruhnya? Tidak ada. Jadi, memiliki dunia ini secara keseluruhan? Tidak ada. Barakallahu fikum. Tidak ada. Subhanallah. Untuk mengumpulkan 1 gram emas, 2 gram, 3 gram, dan seterusnya. Sangat susah. Barakallahu fiik. Dan seandainya pun dia memiliki dan menguasai 1 lembah emas, 2 lembah emas. Itu baru cuma 1 lembah, 2 lembah. Begitu banyak lembah-lembah milik Allah Subhanahu wa taala yang berisi emas. Ini sudah seluruh dunia ini dengan semua perbendaharaannya. Dia akan rela untuk menebus dirinya dengan itu. Yang kalau kita di dunia ini susahnya untuk mengumpulkan dunia. Barakallahu fiik. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku dulunya menginginkan dari engkau sesuatu yang lebih mudah dari itu. Aku hanya menginginkan engkau untuk tidak mempersekutukan aku. Kata Allah SWT, aradtu minka alla tusyrika bi syai'a. Engkau, aku pengen engkau menyembahku dan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Itu yang aku inginkan. Fa abaita illa an tusyrika bi. Ternyata engkau enggan melakukannya kecuali tetap mempersekutukan aku. La haula wala quwata illa billah. Maka kesyirikannya adalah tark. Tinggal Anda meninggalkannya. Barakallahu fiik. Bukan sesuatu yang Anda harus lakukan yang dengannya mungkin Anda terbebani berat. Baik. Tinggal Anda meninggalkan semua tuhan-tuhan ini, tidak disembah, tidak diibadahi. Masya Allah. Dan semua perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menghambakan diri kepadanya adalah semuanya adalah perintah untuk mentauhidkannya. Barakallahu fiik. Perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 2 ayat ini pengingat tentang pentingnya ketauhidan dan bahayanya kesyirikan. Barakallahu fiik. Bahwa orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala tidaklah cukup kecuali harus dia mengkafiri semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan dengan la ilaha illallah. An-nafyu wal isbat. La ilaha ini nafyu, penabian, pengingkaran, penolakan untuk semua tuhan-tuhan, semua sesembahan yang disembah selain Allah SWT. La ilaha, kemudian kita tetapkan namanya isbat, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah yang saya ibadah, saya menghambakan diri kepadanya. Ini barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kesalahan dan kekurangan kita tutup dengan kafaratullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.